Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin, masih pada babu taubah. Dan ini adalah pertemuan yang kedua di dalam pembahasan bab taubat. Kemarin telah kita sebutkan pengantar bab taubat dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu penjelasan tentang syarat-syarat taubat. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita mulai masuk dalam pembahasan dalil-dalil. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam bab taubat ini 3 ayat Al-Quran. Baru setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis tentang taubat. Jadi sama dengan bab sebelumnya, beliau mulai terlebih dahulu dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Dalil yang pertama yaitu surat An-Nur ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ya, inilah ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Jemaah sekalian, ayat ini adalah potongan ayat. Potongan ayat, dan beliau petik bagian akhirnya. Bagian akhirnya. Ayat tentang apa ini berbicara di awalnya? Berbicara tentang perbuatan dosa yang harus kita jauhi, yaitu dosa pandangan dan dosa kemaluan. Dosa pandangan dan dosa kemaluan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga kesucian diri kita dengan cara menjaga dua hal, pandangan dan kemaluan. Yaitu pada surat, pada ayat ke-30 dan ayat ke-31. Ini dua ayat berhubungan. Dua ayat yang berhubungan, kemudian ditutup dengan perintah taubat. Mungkin ada baiknya kita bacakan insyaallah taala agar kita mendapatkan faedah yang lebih banyak. Pada ayat ke-30 dari surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka atau sebagian pandangan mereka, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini ayat ke-30, perintah kepada laki-laki. Ayat berikutnya perintah kepada kaum wanita. Jadi dua-duanya diperintah, bukan hanya laki-laki. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga sebagian dari pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian jemaah sekalian, setelahnya ada faedah penting yang perlu kita perhatikan. yaitu tentang orang-orang yang boleh melihat sebagian daripada aurat seorang wanita. Kata Allah, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka. Jadi kaum wanita diperintahkan dua kali, menjaga pandangan dan kemaluan, terus ditambah lagi jangan menampakkan perhiasan. Jadi wanita dilarang dari dua sisi. Sisi yang pertama, mereka jangan melihat kepada yang haram, dan sisi yang kedua, mereka jangan memancing orang melihat mereka, jangan memancing laki-laki melihat mereka. Jadi kalau laki-laki tadi hanya diperintah jangan memandang yang haram, sedangkan wanita diperintah dua hal, jangan memandang yang haram dan jangan memancing laki-laki memandang mereka. Kata Allah selanjutnya, wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang biasa nampak itu artinya pakaian luarnya, yang enggak mungkin disembunyikan lagi, itu sudah terakhir, pakaian terakhirnya. Ya. Artinya yang masih mungkin ditutup harus ditutup. Contohnya apa? Gelangnya, cincinnya, antingnya, itu enggak boleh sedikit pun ditampakkan kepada laki-laki yang tidak patut untuk melihatnya. Yang enggak mungkin disembunyikan ya pakaian luarnya, jilbabnya misalkan. Enggak mungkin lagi disembunyikan. Yang masih bisa disembunyikan tidak boleh ditampakkan. Iya. Kemudian kata Allah, "Wal yadribna 'ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna." Dan hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Ini subhanallah, perintah tambahan lagi. Sudah ditekankan jangan perlihatkan perhiasan, masih ditekankan lagi, hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Ini tugasnya kerudung, menutup dari kepala sampai ke dada. Makanya para ulama yang mewajibkan cadar itu juga berdalil dengan ayat ini. Karena Allah mengatakan, "Wal yadribna bi khumurihinna." Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka dari atas kepala sampai ke dada-dada mereka. Atas kepala sampai ke dada. Wajah masuk enggak? Masuk. Iya. Ini jelas sebetulnya. Ya, para ulama yang mewajibkan cadar berdalil dengan ayat ini. Iya. Wala yubdina zinatahunna. Kemudian ditekankan ulang, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Baru kemudian diberikan pengecualian. Siapa yang boleh melihat perhiasan mereka? Illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka. Au abaihinna, atau bapak-bapak mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau mertua-mertua mereka. Au abnaihinna, atau anak-anak mereka. Anak-anak sendiri, anak kandung. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami. Anak tiri, anak suami. Au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, yaitu saudara seayah sebapak, atau seayah saja, atau seibu saja. Au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki, atau anak saudara laki-laki mereka. Maksudnya siapa? Ponakan. Au bani akhawatihinna, atau anak saudara perempuan mereka. Ini ponakan dari saudara perempuan. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka. Atau wanita-wanita mereka, yaitu wanita-wanita Islam. Iya. Au ma malakat aymanuhunna, atau budak-budak mereka. Awit tabi'ina ghaira ulil irbati minar rijal, atau para pelayan laki-laki yang sudah tidak memiliki keinginan terhadap wanita. Awit tiflil ladina lam yadharu, atau anak-anak yang belum nampak, yang belum memahami ala auratin nisa, terhadap aurat wanita, belum mengerti aurat, anak kecil belum mengerti aurat. Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar orang mengetahui perhiasan yang ada di kakinya. Ya, jadi percuma saja ditutup tapi sengaja dibunyi-bunyikan. Ya. Kemudian Barulah pada bagian akhir sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Baik. Jadi ini konteks ayat surat An-Nur ayat ke-31. Terhubung dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-30, kemudian ayat ke-31. Iya. Jemaah sekalian, ada faedah penting yang ingin saya bacakan dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Satu nasihat yang sangat berharga, patut kita perhatikan dalam syarah beliau. Beliau berkata, "Fa fi hadhihi al-ayah dalilun ala wujubi at-taubah min adami ghaddil basar wa hifdzil farj." Maka dalam ayat ini terdapat dalil akan wajibnya bertobat karena tidak menjaga pandangan mata dan tidak menjaga kemaluan. Jadi secara khusus ayat ini mengingatkan dua dosa. Pandangan mata enggak dijaga, misalkan laki-laki melihat kepada wanita yang bukan istrinya, bukan pula mahramnya. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah tidak menjaga kemaluan. Ini secara khusus. Walaupun ayat ini juga berlaku umum dari semua perbuatan dosa. Iya. Kata Syekh, "Li'anna ghaddal basar ya'ni qasruhu wa 'adamu itlaqih." Sebab menundukkan pandangan artinya adalah menahan pandangan dan tidak dilepaskan memandang semaunya. "Wali'anna tarqa ghaddal basar wa hifdzal farj kullu dzalika min asbabil halak." Mengapa itu harus dilakukan? Karena tidak menjaga pandangan dan tidak menjaga kemaluan adalah sebab kebinasaan, wa asbabus syaqa, dan sebab kecelakaan, wa asbabil bala, dan sebab berbagai macam malapetaka. Wa qad tsabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku sebuah fitnah atau satu godaan yang lebih berbahaya kepada kaum laki-laki daripada kaum wanita. Makanya diperintahkan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan karena wanita itu godaan yang sangat berbahaya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Dan sungguh fitnah pertama, bencana yang pertama menimpa bani Israel adalah pada wanita, yaitu godaan wanita. Nah, kemudian beliau memberikan nasihat yang sangat berharga bagi kita jemaah sekalian, mari kita perhatikan. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Wa lihadza kana a'da'una a'da'ul Islam bal a'da'ullahi wa rasulih minal yahudi wan nasara wal musyrikin wasyuyu'iyyin wa ashbabihim wa adnabihim wa atba'ihim kullu ha'ula yahrisuna ghayatal hirs ala ayyufattinul muslimina bin nisa." Oleh karena itu kata beliau, musuh-musuh kita, yaitu musuh-musuh Islam, bahkan mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, yaitu dari kalangan Yahudi, Nasrani, musyrikin, komunis, dan yang semisal dengan mereka, atau pengikut-pengikut mereka, walaupun mereka mengaku Muslim, tapi pengikut-pengikut mereka. Mereka itu, kata beliau, bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan kaum Muslimin dalam kejelekan dengan menggunakan senjata wanita. Iya. Yeah. Yad'una ila tabarruj. Bagaimana caranya jemaah sekalian? Mereka pergunakan wanita untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka ajak kaum wanita untuk buka-bukaan. Ya. Untuk buka-bukaan atau tampil cantik. Yad'una ila ikhtilatil mar'a birrijal. Mereka juga mengajak percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Ya, di lapangan-lapangan pekerjaan, di sekolah-sekolah, itu semuanya tradisi barat. Tradisi orang-orang kafir campur laki-laki dan perempuan. Iya. Yeah. Dan subhanallah, ternyata mereka sudah berhasil. Ya, dan hasil-hasilnya pun telah jelas terjadi di negeri-negeri muslim, kecuali alhamdulillah segelintir negeri muslim yang masih tetap terjaga. Contohnya di negeri Saudi Arabia. Ya. Semua sekolahnya itu dipisah antara laki-laki dan wanita. Ya. Bahkan misal di penjaga-penjaga toko enggak ada kita lihat kaum wanita, ya. Kasir-kasirnya, penjaga-penjaganya enggak ada wanita. Ya, itu semuanya laki-laki yang kerja. Karena memang wanita itu enggak diwajibkan bekerja. Wanita itu begitu dimuliakan dalam Islam. Dimuliakan dalam Islam, kerjanya di rumah, mendidik anak, menyiapkan generasi yang terbaik, berkonsentrasi. Itu bukan pekerjaan mudah. Dia harus berkonsentrasi di rumah untuk menyiapkan masa depan Islam dengan mendidik anak-anak. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Anak-anak diserahkan kepada pembantu. Ya, pembantu yang mendidik anak-anak. Ya. Maka itu yang mereka pergunakan dan cara mereka. Kemudian kata Syekh, yad'una ila tafassukh fil akhlaq. Mereka juga mengajak akhlak yang rendah kepada akhlak yang rendah. Seperti apa cara mereka mengajak jemaah sekalian? Kata beliau, yad'una ila dzalika bi alsinatihim. Mereka mengajak untuk melakukan itu dengan lisan-lisan mereka. Wa aqlamihim, dan pena-pena mereka. Wa a'malihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ya'lamuna annal fitnatal 'azimatal lati yansabihal insanu rabbahu wa dinahu innama takunu fin nisa. Karena mereka itu paham bahwa godaan besar yang dapat membuat seseorang lupa dengan Rabbnya dan lupa dengan agamanya terdapat pada kaum wanita. Ya, orang-orang kafir itu paham wanita ini daya tariknya, daya rusaknya, daya godaannya luar biasa, bisa merusak satu umat, bisa merusak sebuah generasi. Maka mereka gunakan kaum wanita untuk menghancurkan kaum muslimin. An-nisa'ul lati yufattina ashabal uqul. Wanita itu, kata Syekh, walaupun mereka lemah, ternyata mereka bisa menaklukkan laki-laki yang pintar, laki-laki yang cerdas. Artinya bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Wanita itu lemah sebetulnya, kurang akal. Kurang akal, tapi kenyataannya dia bisa menjerumuskan ke dalam dosa laki-laki yang cerdas. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhab li lubbi ar-rajulil hazimi min ihdakunna. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya tetapi sanggup menghilangkan akal seorang laki-laki yang cerdas daripada kalian wahai wanita. Ini kenyataannya jemaah sekalian yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita kurang akal, pendek akalnya, kadang mikirnya simpel, enggak berpikir panjang ke depan. Ya. Kebanyakan menuruti perasaan, akalnya enggak dipakai, agamanya juga kurang. Ya. Kurang agamanya itu apa? Banyak kekurangan-kekurangan ibadah para wanita. Misalkan ketika haid, gak bisa sholat, gak bisa puasa. Tapi ternyata, dia bisa menjerumuskan orang laki-laki yang cerdas ke dalam perbuatan dosa. Sampai kata Syekh, hal turiduna syai'an abyada min hadha? Apakah kamu ingin lihat lagi yang lebih jelas daripada ini? Maksudnya sudah jelas. Nabi SAW memperingatkan, adhhaba li lubbir rajul li aqlihil azim. Li'aqlihil hazim. Seorang wanita bisa menghilangkan akalnya seorang laki-laki yang cerdas. Fama balu kabir rajulil mahin. Maka bagaimana pendapatmu dengan laki-laki yang bodoh? Alladhi laysa indahu hazam, yang tidak memiliki kecerdasan. Wala azam, tidak punya tekad yang kuat. Wala dinun, tidak punya agama, tidak punya keimanan. Wala rujula, tidak pula punya kejantanan. Yakunu asyad wa asyad wal iyadu billah. Tentunya fitnah kaum wanita terhadap mereka lebih dahsyat dan sangat dahsyat. Kita berlindung kepada Allah. Jadi orang yang cerdas saja bisa dijerumuskan oleh wanita, apalagi orang yang bodoh. Iya, na'udzubillah. Maka mereka paham ini, dan mereka jadikan wanita sebagai senjata untuk menghancurkan kaum muslimin. lakinnar rajul al-hazim tudhibun nisa aqlahu. Nas'alullah al-afiyah. Akan tetapi kata Syekh, seorang laki-laki yang cerdas, para wanita bisa menghilangkan akalnya. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Wa hadza huwal waqi', inilah kenyataannya. Lidzalika qala Allah taala iqbal amri bighaddil basar. Oleh karena itu Allah mengatakan setelah perintah untuk menundukkan pandangan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Surat An-Nur ayat ke-31. Iya. Jadi subhanallah, ini faedah yang sangat besar sekali. Syekh menjelaskan kepada kita di antara perbuatan dosa yang sering kali kita terjerumus padanya, dan juga ada solusinya. Solusi agar tidak terjerumus dan solusi setelah terjerumus. Apa agar tidak terjerumus? Jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa. Dan bagaimana kalau sudah terjerumus? Bertobat. Ini subhanallah termasuk keindahan Islam. Allah menolong kita, membantu kita untuk selamat dari perbuatan dosa dengan dua hal ini. Pertama, jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada dosa. Kalaupun ternyata kita terjerumus, maka masih ada solusi lain, yaitu bertobat. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, mana yang lebih mudah? Menjauhi sebab-sebabnya atau bertobat setelah terjerumus? Jawabannya, mencegah lebih baik. Iya kan? Daripada mengobati. Seperti kata para dokter, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Dan itu yang dikatakan para ulama kita. Tidak berbuat dosa itu lebih mudah daripada sudah terjerumus baru kemudian mau berusaha lepas. Ya. Karena kalau orang sudah terjerumus, walaupun bukan tidak mungkin dia lepas, tapi lebih sulit. Sebab hatinya sudah terikat. Ibaratnya dia sudah terkena panah syaitan, yang panah itu beracun. Untuk mengeluarkan racun itu tidak mudah. Butuh usaha yang lebih keras untuk pengobatan. Apalagi na'udzubillah, kalau dia sudah lakukan dalam waktu yang sangat lama, tentu sangat berat untuk bertobat. Tapi tentunya kita membutuhkan pertolongan Allah, dan apabila Allah memberikan pertolongan kepada kita, itu tidaklah sulit. Iya. Semua itu tidak mudah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Jadi ini dua kandungan pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Pertama, jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada perbuatan dosa. Di antara sebab yang bisa mengantarkan kita kepada perbuatan dosa adalah pandangan mata. Pandangan mata. Jadi ditutup. Ya, ditutup. Maka semua sebab yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa, hendaklah kita jauhi. Hendaklah kita jauhi. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La taqrabu zina, innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Kata Allah, jangan kamu dekati. Jangan kamu dekati. Iya. Allah enggak mengatakan langsung jangan kamu lakukan. Jangan kamu dekati. Itu mencakup dua larangan. Jangan dekati dan jangan lakukan. Kalau dekati saja sudah dilarang, apalagi melakukan. Iya. Ini luar biasa keindahan syariat Islam. Memberikan pencegahan sebelum terjadi permasalahan. Iya. Jangan kamu dekati, artinya jangan kamu melakukan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kamu di dalam perbuatan dosa tersebut. Makanya jemaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dijebak, di dalam perangkap-perangkap tersebut, di dalam sebab-sebab yang bisa mengantarkannya kepada zina. Seperti apa jebakannya jemaah sekalian? Jebakannya sungguh dahsyat. Ya. Seorang wanita cantik, seorang wanita bangsawan memaksa Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan keji dengannya. Dan dia sudah menutup semua pintu-pintu. Di situ hanya ada mereka berdua. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Pertama, beliau berkata, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah." Ini yang pertama sekali dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau minta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, beliau berikan nasihat kepada wanita tersebut. Beliau ingatkan, sesungguhnya tuanku telah berlaku baik kepadaku. Tidak patut aku menzoliminya. Maksudnya, suamimu itu sudah baik kepadaku. Masa aku mengkhianatinya? Diingatkan kepada diri sendiri beliau dan kepada wanita tersebut. Ini dosa, ini bahaya. Kemudian apa yang beliau lakukan setelah itu jemaah sekalian? Apakah beliau diam-diam di situ saja? Tidak. Beliau berlari. Berlari sekencang-kencangnya. Sampai wanita itu mengejar pun beliau masih berlari. Sampai wanita itu sempat menangkap beliau. Beliau pun terus berlari. Akhirnya bajunya sampai robek. Dan kita bisa bayangkan beliau kencangnya berlari. Ya. Sampai bajunya robek. Wanita itu berapa sih kekuatannya? Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam begitu kencang berlari sampai bajunya robek. Jadi beliau jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkannya kepada dosa. Maka dengan itu Allah pun memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dua yang beliau lakukan, berdoa kepada Allah dan berusaha menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Iya. Ini juga yang terkandung di dalam ayat ini. Jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada dosa, dan andai kita terjerumus, maka masih ada solusi lain, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian, insyaallah masih ada beberapa faedah yang terdapat di dalam ayat ini. Tapi mungkin waktu sudah mau habis, kita cukupkan sampai di sini. Ada sedikit waktu mungkin untuk tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya. Yang kedua apa? Oh ya. Baik. Sebenarnya tidak boleh dipertentangkan. Dan selamanya ayat Al-Quran antara satu dengan yang lainnya tidak akan bertentangan. Selamanya, enggak mungkin, mustahil. Karena kedua-duanya datang dari sisi Allah. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, andai saja Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan dapati padanya pertentangan yang banyak. Buktinya apa? Di dalam Bible atau dalam Injil yang sekarang terdapat pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain karena mereka sudah nambah-nambah. Bahkan tidak mungkin bertentangan antara Al-Quran dan hadis yang sahih. Enggak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena dua-duanya dari Allah. Hadis yang sahih dan ayat Al-Quran, dua-duanya dari Allah, enggak mungkin bertentangan. Kalau kita dapati seakan bertentangan, maka yang salah adalah otak kita. Ya. Makanya para ulama mengatakan, silahkan yang kalian anggap ayat bertentangan, datangkan kepadaku, saya akan jelaskan, itu enggak bertentangan. Ya. Itu kata para ulama yang betul-betul memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama. Iya. Yang kedua, antara dua ayat ini, surat An-Nur ayat 31 dan surat dalam Al-Ahzab yang berbunyi, Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, dan anak-anak perempuanmu serta istri-istri kaum mukminin untuk menjulurkan pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Ini dua-duanya ayat Allah, enggak bisa kita pertentangkan. Tetapi kita amalkan bersama. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala punya buku bagus yang berjudul Hirasatul Fadilah. Menjaga kemuliaan wanita. Nah, untuk memahami permasalahan jilbab harus baca buku ini, dan ini sudah ada terjemahannya. Menjaga kemuliaan wanita. Nah, beliau jelaskan, para ulama menjelaskan bahwa dua-duanya ini adalah perintah Allah. Yang pertama pakai kerudung, yang kedua pakai jilbab. Yang kedua pakai jilbab. Jadi dua perintah ini. Perintah yang pertama dalam surat An-Nur ayat ke-31 tadi, hendaklah mereka menurunkan kerudung mereka dari kepala sampai ke dada, kemudian setelah itu ditutup dengan jilbab. Jadi kerudung itu pakaian dalam, ya, nggak boleh ditampakkan. Kemudian ditutup dengan jilbab ke seluruh tubuh. Jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Kalau khimar, kalau kerudung adalah pakaian yang menutupi dari kepala sampai ke dada. Itu pakaian dalam. Itu pakaian dalam. Nah, makanya ada hukum bagi wanita tua, dia boleh melepas jilbab. Ya. Tapi tetap pakai kerudung. Tapi kata Allah pakai jilbab lebih bagus. Walaupun dia sudah tua, lebih suci. Iya. Tapi kalau dia sudah tua, boleh dia lepas jilbab, tersisa kerudung. Tapi jamaah sekalian sekarang terbalik. Iya. Orang-orang wanita-wanita muda sudah seperti orang tua. Iya. Enggak pakai jilbab, hanya kerudung. Bahkan enggak pakai kerudung. Iya. Jadi kalau yang mengatakan itu bermaksud bahwa salah kalau hanya pakai kerudung saja, tidak menggunakan jilbab, itu benar. Tapi kalau sampai ada kesan dari ucapannya seakan bertentangan, itu salah besar. Jadi dua-duanya diamalkan. Itu yang dijelaskan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah di dalam Hirasatul Fadilah. Dua-duanya diamalkan. Pakai kerudung, kemudian bagian bawah pakai jubah, seperti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Abbas, baru kemudian kerudung dan jubah itu ditutup dengan jilbab, ya, yang menutup dari atas sampai ke kaki, ke seluruh tubuh. Itu makna surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada anak-anak perempuanmu, istri-istrimu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Iya. Jadi dua ayat ini dipadukan, bukan satu diambil kemudian yang satunya dibuang. Iya, barangkali demikian, wallahu alam. Iya. Masih ada waktu? Silakan. Mengatasi apa, Pak? Kesulitan menjaga pandangan. Baik. Memang luar biasa ini cobaan pandangan, ya. Makanya wanita itu diperintahkan dua kali tadi, kan? Dia sendiri harus menjaga pandangan dan dia menjaga dirinya jangan memancing orang memandang. Iya, kalau laki-laki diperintahkan satu saja, jaga pandangan. Iya. Karena memang luar biasa, dahsyat. Dahsyat sekali. Iya. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ulama salaf dahulu menafsirkan lemah itu maksudnya apa? Buktinya kalau ada wanita lewat, dia enggak tahan untuk tidak melihat. Padahal ketika dia melihat enggak ada manfaat baginya. Yang ada hanyalah dosa. Dan akan terus bertambah dosa itu kalau dia tidak taubat. Itu diantara penafsiran para ulama tentang ayat manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Iya. Jadi memang berat. Memang berat. Kalau begitu bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama sekali minta tolong kepada Allah. Iya, tidak ada lagi harapan kita. Tidak ada lagi harapan kita selain meminta pertolongan kepada Allah pertama sekali. Itulah jemaah sekalian rahasianya. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami beribadah. Kemudian disusul dengan wa iyyaka nasta'in. dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa? Karena kita gak bisa beribadah kepada Allah, tidak bisa melakukan ketaatan, tidak bisa menjauhi larangan selain dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta tolong kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang dosanya sudah diampuni, yang telah lalu maupun yang akan datang, ternyata pun masih terus minta tolong kepada Allah. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah, sesungguhnya engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Demikian pula beliau senantiasa membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku dalam mengamalkan agamamu. Ini seorang nabi, subhanallah, masih selalu butuh untuk berdoa kepada Allah, apalagi kita. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, harus ada usaha yang keras. Harus ada usaha yang keras, karena kita ini melawan dua hal. Pertama, hawa nafsu dalam diri kita, yang kedua godaan setan. Baik godaan setan bentuknya jin maupun setan manusia, yaitu para wanita itu sendiri. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Al mar'atu auratun idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka setan akan menghias-hiasinya. Ya. Setan akan memperindahnya di mata kaum lelaki. Makanya Nabi SAW juga menegaskan, wa aqrabu ma yakunul abdu min rahmati wa aqrabu ma yakunul mar'a min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Saat terdekat seorang wanita dengan rahmat Allah ketika dia berada dalam rumahnya. Artinya apa jemaah sekalian? Wanita itu kalau dia keluar rumah, dia menjauh dari rahmat Allah. Hati-hati. Iya. Jadi minta tolong kepada Allah. Kemudian usaha yang keras. Dan Allah pun berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama, akan kami berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa berusaha untuk sabar, Allah akan menyabarkannya. Jadi harus ada usaha dari kita, kemudian Allah berikan pertolongan. "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Siapa yang menjaga kesucian diri, Allah akan menjaga kesuciannya. Iya. Kemudian yang ketiga, jauhi sebab-sebabnya. Jangan dekat-dekat. Ya. Jangan cari-cari, naudzubillah. Ya. Jadi intinya dua hal ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha lebih keras lagi. Ya. Jamaah sekalian, waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.